Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Qanih fiddin wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagaimana biasa, pada hari siang di tempat kita yang semoga dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita kembali akan melanjutkan pelajaran kita Majelisul Ilm yang sekarang kita ambilkan dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang merupakan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah At-Ta'ifah Al-Mansurah Al-Firqatun Najiyah karya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita sebutkan pada bagian yang terakhir tentang ucapan al-muallif bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya qala rahimahullahu taala qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala alhamdulillahillazi arsala rasulahu بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. Kata beliau, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allazi yang harsala rasulahu, yang telah mengutus rasulnya, bil huda wa dinil haq, dengan huda dan dinil haq, dengan al huda dan juga dinil haq. Supaya dia menampakkannya di atas seluruh agama, supaya dia menampakkannya di atas seluruh agama seluruhnya, menampakkannya yakni memenangkannya, meninggikannya di atas seluruh agama. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidah. Dan kata beliau, saya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah semata. Dan saya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah saja, Allah semata. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Iqraran bihi wa tauhida, mengikrarkan dengannya dan mentauhidkan. Masih matanya. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Dan kata beliau, saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah. Semoga salawat Allah atas beliau, wa ala alihi, dan semoga salawat Allah tercurah kepada pengikut-pengikut beliau, wa sahbihi, dan juga kepada para sahabatnya, dan semoga salam tercurah kepadanya dengan salam yang lebih, tasliman mazidah, dengan salam yang lebih. Ini masih khanafiddin wa akhawati fillah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, mukaddimah dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan ini diantara kebiasaan ketika memulai sebuah kitab ataupun sebuah pembicaraan, dia memuji Allah tabaraka wa ta'ala, memuji Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hendaknya berupaya kita untuk menirunya. Ketika berbicara, selalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimulai dengan memuji Allah tabaraka wa taala, menyanjung Allah tabaraka wa taala. Saya ulangi, ada faedah di situ. Ketika kita memulai sebuah pekerjaan atau sebuah pembicaraan, sebuah kitab dan yang semisalnya, maka hendaknya yang didahulukan adalah memuji Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian syarahnya diantaranya, alhamdulillah, maknanya segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, sebagaimana yang disebutkan oleh Syaikh Sa'di rahimahullah, as-sana'u 'ala Allahi bi sifatil kamal bi af'alihi ad-da'irati bainal fadli wal 'adli falahul hamdul kamilu bi jami'il wujuh. Kata Syaikh Sa'di rahimahullah ketika menafsirkan suratul Fatihah, beliau mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, maknanya adalah pujian kepada Allah tabaraka wa ta'ala, pujian kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan sifat-sifatnya yang sempurna, pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifatnya yang sempurna, dengan perbuatan-perbuatannya yang berputar antara keutamaan dan juga keadilan. terhadap perbuatan-perbuatannya yang berputar antara keutamaan dan juga keadilan. Perbuatan-perbuatan Allah, ikhwanul fiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah, berputar antara dua perkara, yaitu kalau tidak keadilan maka keutamaan. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala tidak ada kezaliman padanya. Wala yazlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak akan menzalimi seorang pun. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada orang-orang yang beramal soleh dengan surganya, dengan penuh kenikmatan yang ada padanya, maka itu fadlun minallahi ta'ala, keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan keadilan. Hati-hati, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membalas orang-orang yang beramal ketika di dunia dengan dia dimasukkan ke dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa di dalam surganya Allah, wa fiha ma tashtahihil anfus, di surga itu ada perkara-perkara yang sesuai dengan selera, disukai oleh jiwa, maka itu bukan bentuk keadilan Allah tabaraka wa ta'ala, tetapi fadlun minallah, keutamaan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Berbeda ya khala fidin rahimani wa rahimakumullah dengan di dunia. Seorang yang bekerja dia, kemudian dia mendapatkan upahnya, dia mendapatkan gajinya, maka itu ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah adil namanya. Adil. Kalau sesama manusia yang demikian adil. Dia bekerja, dijanjikan upahnya sekian, maka dia adil. Nah, tetapi ketika misalnya seorang yang bekerja sekian, kemudian gajinya aturan 50 ribu misal. Kemudian dia diberi oleh yang menggajinya, dikasih berapa? 500 ribu. Itu keadilan atau fadl dari orang yang memberi? Fadl. Keutama dari yang memberi. Nah, tentunya sangat gembira, sangat senang orang yang bekerja ini, seharusnya dia dapat 50 ribu, 100 ribu, dikasih 500 ribu. Tapi nah, yang wakilnya terjadi enggak yang demikian ini? Wakilnya terjadi enggak para pekerja atau para tukang? Ada enggak aturan 50 ribu, 100 ribu, dikasih 500 ribu? Ada enggak? Jarang ya kan, hadirin rahimani wa rahimakum, luar biasa bosnya ini kalau demikian. Rata-rata pas sesuai dengan apa? Perjanjian, tidak lebih, itu namanya adil. Tapi kalau lebih namanya fadl dari orang tersebut. Nah, keutamaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti ketika membalas orang yang beramal, tentunya tidak bisa dibandingkan 50 ribu dengan 500 ribu. Surganya Allah Subhanahu wa taala, wa fiha ma tashtahihil anfus, padanya ada perkara-perkara yang disukai oleh jiwa, disenangi oleh jiwa. Pohon-pohon yang didekatkan kepada manusia, pelayan-pelayan yang bagaikan mutiara-mutiara yang bertebaran. Naam, sangat disenangi oleh jiwa. Belum lagi naam kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Benar-benar ketika seorang dengan sebab amalan dia, kemudian dia dibalas dengan surganya Allah tabaraka wa ta'ala, itu namanya bukan upah dari Allah tabaraka wa ta'ala, bukan keadilan, tetapi fadlun minallahi azza wa jalla. Nah, sebaliknya ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum nah orang-orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat, maka itu bentuk keadilan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika orang-orang yang berbuat dosa di dunia kemudian dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka, maka itu adalah keadilan Allah tabaraka wa taala, dan tidak ada Allah Subhanahu wa taala menzalimi siapapun. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Maka saya ulangi, Allah Subhanahu wa taala ketika alhamdu, maknanya Allah dipuji dengan sifat-sifatnya yang sempurna pada perbuatan-perbuatannya yang berputar antara keutamaan, fadl, dan juga keadilan. Falahul hamdul kamil, maka bagi Allah pujian yang sempurna, bi jami'il wujuh, dari segala sisi. Dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau tadi itu penjelasan dari Syekh Sa'di rahimahullah taala. Kata beliau, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus rasulnya dengan huda dan juga agama yang hak, dinul hak. Allahu taala, kata beliau, yuhmadu ala kamalihi azza wa jal wa ala in'amihi. Allah subhanahu wa taala dipuji atas kesempurnaannya. Allah subhanahu wa ta'ala dipuji ala kamalihi azza wa jal, atas kesempurnaannya. Wa ala in'amihi, dan atas nikmat-nikmatnya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Asy-Syaikhain rahimahullah menyebutkan Allah Subhanahu wa taala dipuji itu dengan dua perkara. Dengan dua perkara. Yang pertama, karena memang Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang sempurna. Dia memiliki sifat-sifat yang sempurna dari segala sisi. Dari segala sisi, tidak ada yang kurang. Dengan kita melihat nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita akan melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha sempurna dari segala sisi. Sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala dipuji. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala dipuji dikarenakan banyak memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, kepada manusia. Makanya lafadznya, dulu kita dapatkan tafsir ini ketika belajar awal-awal. Naam, kenapa memakai alhamdu? Alhamdu. Naam, kan pujian itu banyak. Naam, yang lainnya pujian itu banyak. Tetapi yang lainnya dinafikan, tetapi menggunakan alhamdu karena memang pujian itu sesuai dengan sifat-sifat yang dipuji dan juga sesuai dengan apa? Dia memberikan banyak karunia, memberikan banyak nikmat kepada hamba, kepada hamba-hambanya. Ya Rabbi rahimani wa rahimakumullah. Ini untuk membedakan pujian sesama manusia. Ini untuk membedakan pujian sesama manusia. Kenapa kita jelaskan Allah dipuji dengan sifat-sifatnya yang sempurna dan kenikmatan-kenikmatan anugerahnya yang sangat banyak dipuji, itu untuk membedakan pujian-pujian yang terjadi di tengah manusia. Pujian-pujian yang terjadi di tengah manusia, nah, terkadang dibangun di atas kedustaan. Jadi paham ya? Kalau pujian-pujian di tengah-tengah manusia itu dibangun, di antaranya mungkin saja dibangun di atas kedustaan. Kamu hebat, kamu demikian dan demikian, masya Allah dan seterusnya. Ternyata apa? Yang dipuji nggak sesuai dengan yang diucapkan. Orangnya tidak sesuai dengan yang diucapkan. Itu kalau sesama manusia. Berarti dipuji bukan karena sifatnya yang sempurna, bukan karena dia banyak memberikan jasa, memberikan karunia. Apalagi apa? Dia memujinya dengan pujian yang dusta. Bisa saja orang memuji orang lain karena ingin sesuatu. Baik. Bukan karena sifatnya yang sempurna, bukan karena sifatnya yang mulia, bukan karena kebaikan, tetapi dia menginginkan sesuatu. Misalnya dia memuji atasannya, memuji bosnya, memuji orang yang ada di atas karena dia anak buah, supaya apa? Supaya dia naik pangkatnya, supaya didekatkan dan seterusnya. Padahal yang dia puji tidak memiliki sifat-sifat yang dia pujikan. Atau ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, memuji orang lain karena takut. Paham ya? Memuji orang lain karena takut. Ya, sebagaimana di masa zaman dahulu pemimpin-pemimpin yang zalim semacam Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Nah, banyak yang orang-orang ketika ditanya tentang Al-Hajjaj bin Yusuf, dia malah memuji. Memuji Al-Hajjaj bin Yusuf. As-Sakhawi. Kenapa dia memuji? Khawatir dihukum, khawatir bahkan dibunuh oleh apa? Al-Hajjaj bin Yusuf As-Sakhawi. Ini kana hujan rahimani wa rahimakumullah. Sehingga ketika tiba-tiba ditanya tentang oleh anak buahnya Al-Hajjaj bin Yusuf, bahkan Al-Hajjaj bin Yusuf sendiri yang bertanya, "Gimana pendapatmu tentang Hajjaj bin Yusuf?" Maka dia memuji-muji Al-Hajjaj bin Yusuf, padahal semuanya tahu kalau Al-Hajjaj bin Yusuf ini pemimpin yang kejam. Kenapa dia memuji? Bukan sifat yang sempurna, sifat yang mulia, banyak pemberiannya Al-Hajjaj bin Yusuf, tetapi takut dihukum. Nah, itu sebagian. Tapi sebagian apa? Sebagian terang-terangan. Sebagian terang-terangan. Dia menyampaikan seperti para ulama yang kokoh mereka, ketika disampaikan disebutkan sifat-sifatnya dengan jujur. Ada pula orang yang terlanjur mencela Al-Hajjaj bin Yusuf. Nah, dia enggak tahu kalau yang bertanya ini siapa? Al-Hajjaj bin Yusuf. Ditanya sama dia. Nah, bagaimana pendapatmu tentang Al-Hajjaj bin Yusuf? Orang yang ditanya ini enggak tahu kalau itu Al-Hajjaj bin Yusuf. Nah, yang kejam. Maka dia langsung menyebutkan Al-Hajjaj bin Yusuf itu demikian dan demikian, demikian. Kejelekannya disebutkan. Setelah itu Al-Hajjaj bin Yusuf mengatakan, "Kamu tahu enggak siapa saya?" "Enggak tahu. Saya Hajjaj bin Yusuf." Apa reaksi orang tadi? Sudah mau dihukum sama Al-Hajjaj bin Yusuf, dia mengatakan, "Sebentar. Nah, seluruh orang di sini tahu kalau saya itu orangnya sering kena penyakit gila." Paham enggak? Tadi seluruh orang di sini tahu kalau aku itu suka kena apa penyakit gila, kadang gila kadang enggak. Gitulah, kena penyakit gila. Nah, 3 hari gila dan 3 hari renang. Tahu renang ya? Anu waras. Nah, dan dalam 3 hari ini aku itu sedang terkena gilanya. Akhirnya tahu Al-Hajjaj bin Yusuf, "Oh, ini berarti sedang gila hari ini." Lepaskan dia. Al-Muhim banyak dia orang-orang yang seperti itu lepas gara-gara dia mencari alasan-alasan. Maksudnya sekali lagi apa? Itu berarti pujian karena takut dihukum. Sama tentunya seperti orang memuji atasannya, bosnya, enggak bakal dia menjelek-jelekkan atasannya di hadapannya, walaupun di belakang menggerutu sesama anak buah. Kenapa? Khawatir dipecat, khawatir di ini dan seterusnya. Itu pujian sama manusia diliputi dengan kebohongan. Atau nah, tidak dengan kebohongan, tetapi pujian yang sebenarnya tidak layak disematkan pujian tersebut. Nah, maknanya apa? Memang orangnya baik, nah, memiliki sifat-sifat yang bagus, tetapi dipuji dengan pujian yang berlebihan, yang tidak sampai sebenarnya derajatnya pada pujian tersebut. Al-Muhim, ikhwanakum rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala dipuji karena memang sifat-sifatnya yang sempurna dari segala sisi, dan juga dikarenakan kebaikan-kebaikannya, nikmat-nikmatnya yang banyak diberikan kepada kita semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-53, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Dan apa saja yang kalian dapatkan dari nikmat, maka dia dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dan apa saja yang kalian dapatkan dari nikmat, maka dia dari Allah tabaraka wa ta'ala. "Tsumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun." Kemudian jika kemudaratan menimpa kalian, maka hanya kepadanya lah kalian kembali. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata al-muallif, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah yang mengutus rasulnya dengan hidayah dan dengan al-huda wa dinil haq. Disebutkan tadi bahwasanya Allah dipuji dengan nikmat-nikmatnya. Nah, dalam lanjutan mukaddimah oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, alladzi arsala rasulahu, kata Syaikhul Islam rahimahullah, wa akbaru ni'matin an'amallahu biha 'alal khalqi irsalur rusul. Dan nikmat yang terbesar, nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada makhluk adalah Allah mengutus para rasul. Alladzi bihi hidayatul khalqi, yang dengan diutusnya para rasul itu para makhluk mendapatkan hidayah. Para makhluk mendapatkan hidayah. Maka beliau menyebutkan satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang bahkan ini nikmat yang paling besar adalah apa? Nikmat diutusnya para rasul. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala secara ringkas itu terbagi menjadi dua. Nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah nikmatun duniawiyah. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya duniawi. Dan yang kedua, nikmatun diniyah. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya diniyah, agama. Contoh nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya duniawiyah adalah rezeki, makanan dan juga minuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Makanan dan juga minuman yang Allah berikan kepada kita semuanya itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Hendaknya kita menisbahkannya kepada Allah tabaraka wa taala. Hendaknya menisbahkannya kepada Allah tabaraka wa taala. Begitu juga nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya duniawiyah adalah diantaranya nikmatus sihah. Nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Yang mana dengan nikmat kesehatan ini seseorang bisa melakukan banyak aktivitas dan juga terlebih lagi menggunakan sekian macam banyak ibadah-ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Dengan nikmat-nikmat ini seorang bisa melakukan banyak aktivitasnya dan banyak beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, naam, untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya nikmat-nikmat yang duniawiyah ini kita harus banyak bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala dengan cara apa? Banyak melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil insan, pada manusia itu 360 mafdalan. Pada tubuh manusia itu ada 360 persendian. Pada tubuh manusia ada 360 persendian. Yakni pertemuan antara tulang yang bisa biasanya di bengkok-bengkokkan. Ada 360 persendian. Fa'alaihi ayyatasaddaqa an kulli mafsalin bi shadaqatin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi dia untuk bersedekah atas nikmat persendian-persendian ini. Setiap sendi nik satu sedekah. Setiap sendi satu sedekah. 36 persendian. Kata Rasulullah, wajib bagi seorang untuk setiap harinya dengan nikmat persendian ini bersedekah. Berarti 360 sedekah dalam sehari. Nah, kemudian qalu, para sahabat mengatakan, famal ladzi yutiku zalika ya Rasulullah, siapa yang mampu untuk melakukan itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedekah sehari berapa? 360 sedekah. Satu kali saja berat untuk sedekah. Ada yang mungkin dalam sehari tidak pernah sedekah. Nah, apalagi diminta untuk nikmat persendian itu 360 sedekah. Faman ladzi yutiku dzalika? Maka siapa yang mampu melakukan itu, kata para sahabat. Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, an-nuhamatu fil masjid tadfanuha, ingus yang engkau kuburkan, yang engkau singkirkan dari masjid, wasyai tunahihi al-tariq, dan kotoran atau gangguan yang ada di jalan kemudian engkau singkirkan, maka itu terhitung sebagai sedekah. Itu terhitung sebagai sedekah. Nah, wa yujzi udzalika rak'atani allazi taf'aluha min adh-dhuha, dan yang mencukupi dari itu semuanya adalah dua rakaat yang dilakukan pada waktu duha. Syahidnya ya kana fitin wa akhawad billah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya kesehatan sendi-sendi kita yang ada pada tubuh kita itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan banyak bersedekah. Dan kalau tidak mampu bersedekah dengan sedekah yang banyak, tidak lain adalah engkau, kita semua hendaknya banyak melakukan amalan-amalan yang soleh. Nah, banyak melakukan amalan-amalan soleh yang mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itulah bentuk syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Tabaraka wa taala. Ketika Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili hatta tatafattara qadamah." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau naam salat malam sampai bengkak-bengkak kakinya, saking panjangnya, saking lamanya. Maka kata Aisyah, ya Rasulullah, lima tasna'u hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, kenapa engkau sedemikian melakukannya, salat panjang sampai bengkak-bengkak kakimu, dalam keadaan Allah telah mengampuni dosamu yang dahulu dan juga yang akan datang? Apa jawab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Apakah aku tidak ingin untuk menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur? 'Abdan bukan syakira tetapi syakura. 'Abdan syakura. Apakah aku tidak ingin untuk menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Taala? Lihat apa bentuk syukur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar mengucapkan menyanjung Allah Tabaraka wa taala, tetapi dengan nikmat-nikmat yang banyak hendaknya seorang semakin banyak beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala. Khana hidin wa akhawati billahi rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah nikmat Allah yang sifatnya diniyah. Sifatnya agama, seorang Allah jadikan sebagai muslimin, seorang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang yang taat kepada Allah Tabaraka wa taala, itu semuanya nikmat diniyah. Dan dalam mukaddimah ini Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan nikmat yang terbesar adalah nikmat diutusnya para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran, "Wa laqad mannallahu alal mu'minin, dan sungguh Allah telah mengkaruniakan kepada kaum mukminin, memberikan nikmat kepada kaum mukminin apa? Iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim, ketika Allah mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari diri-diri mereka, yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, wa yuallimuhumul kitab wal hikmah, dan yang mengajarkan kepada mereka Alkitab dan juga al hikmah, wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, dan mereka sebelumnya termasuk orang-orang yang berada di dalam kesesatan yang nyata. Maka tentunya ya qanafi rahimani wa rahimakumullah, kalau diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, secara umum diutusnya para rasul, dan secara khusus diutusnya kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu nikmat Allah, bahkan nikmat yang terbesar, maka berarti juga kita juga harus bersyukur dengan sebenar-benarnya syukur atas nikmat diutusnya Rasul. Apa bentuk bersyukurnya? Dengan nikmat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak lain adalah mengamalkan, beramal dengan apa yang dicontohkan, apa yang dibimbingkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beramal meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akidah kita semuanya, pada ibadah, muamalah, akhlak dan seterusnya, diteladani, ditiru, dicontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan juga hari akhir. Begitu pula di antara bentuk bersyukur atas diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau tadi adalah dengan kita beramal dengan bimbingan beliau, nah beramal dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya seorang tidak bisa mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa beramal dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan ilmu, maka bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita thalabul ilmi, menuntut ilmu, mempelajari ilmu syar'i, mempelajari bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin seorang mau mengamalkan bimbingan Rasul sementara dia tidak berilmu, tidak mengerti apa yang dia ketahui dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti hendaknya kita bersemangat mempelajari agamanya Allah tabaraka wa taala. Khanafiddin wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, segala puji bagi Allah yang telah mengutus rasulnya dengan huda dan dinul haq. Apa yang dimaksud dengan al huda dan juga apa yang dimaksud dengan dinul haq? Dijelaskan oleh Syekh Haimin rahimahullahu taala, al-huda huwal ilmun nafi. Al-huda maknanya adalah al-ilmun nafi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Dan yang dimaksud dengan dinul haq adalah al-amalus saleh, amalan yang saleh. Amalan yang soleh. Al-huda maknanya al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, dan al-amal soleh, amalan yang soleh. Berkat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bisa mendapatkan hidayah. dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa mendapatkan hidayah. Yang pertama adalah hidayah al-ilmu an-nafi. Hidayah berupa ilmu yang bermanfaat. Seorang bisa mengenali mana al-haq, mana yang batil. Itu ketika dia memilih enam kebenaran, maka dia mendapatkan al-ilmu an-nafi. Begitu juga seorang bisa mengetahui tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu berkat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang rajin beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, seorang menjadi orang yang soleh, nah, mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, itu dengan sebab diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka khalafidin rahimani wa rahimakumullah, orang yang paling berjasa kepada kita, manusia yang paling banyak jasanya, tentunya ba'dallah, setelah Allah tabaraka wa ta'ala, kepada kita tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang paling banyak jasanya, yang paling banyak pemberiannya kepada kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ini mendapatkan hidayah, kita bisa beribadah kepada Allah, kita bisa beramal soleh, maka tidak lain berkat ilmu yang sampai ketik kepada kita, yang ujung-ujungnya ilmu itu kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita tanyakan, apakah jasa yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sifatnya duniawiyah atau diniyah? Hah? Jasa yang sampai kepada kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diniyah atau duniawiyah? Jawabannya duniawiyah, ikhwanakum rahimani wa rahimakumullah. Jawabannya adalah diniyah. Jasa pemberian berupa agama. Maka kita katakan yang paling banyak jasanya kepada kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena yang beliau sampaikan kepada kita adalah ilmu. Bagaimana tata cara kita beribadah kepada Allah tabaraka wa taala? Bagaimana kita menjadi seorang hamba yang soleh? Kalau duniawi ya, yang paling banyak berjasa kepada kita biasanya siapa? Orang tua. Kalau duniawi ya, yang paling banyak berjasa itu orang tua. Sampai dikatakan tidak akan bisa seorang anak membalas jasa-jasa orang tua. Sampai ketika misalnya orang tuanya didapati sebagai seorang budak, kemudian dimerdekakan. Sampai seorang yang tawaf di Ka'bah sambil menggendong ibunya, nah, bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia mengatakan, wahai Ibnu Umar, saya ini tawaf berkeliling Ka'bah dengan menggendong ibu saya, apakah dengan menggendong ibu saya ini saya telah membalas jasanya? Dengan menggendong ibu saya tawaf ini, apakah engkau anggap aku telah bisa membalas jasanya? Maka kata Ibnu Umar, tidak, walaupun cuma satu tarikan nafas saja. Yaitu tarikan nafas ketika dia melahirkan. Tarikan nafas ketika ibumu melahirkan engkau. Itu orang tua. Nah, datang seseorang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, saya memiliki orang tua yang dia sudah sangat renta. Yang aku, kalau dia mau buang air, aku gendong dia ke tempat buang air, kemudian aku yang membersihkan buang airnya. Aku menjadi penyangga dia ketika dia buang air, kemudian aku menceboki dia, kata orang tadi kepada Umar. Kata dia, wahai Umar, Amirul Mukminin, apakah dengan itu aku berarti telah bisa membalas jasa kedua orang tuaku? Maka kata Umar, tidak, belum. Engkau bisa membalas jasa kedua orang tua. Maka orang tadi mengatakan, kok bisa? Nah, belum bisa membalasnya padahal sudah banyak pengorbanan saya yang demikian. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berbeda. Dulu ibumu juga terbiasa menggendong engkau. Ibumu juga biasa menceboki engkau ketika ke kamar mandi, malam-malam bangun dan seterusnya. Kalaupun engkau melakukannya, kata Umar, bedanya adalah engkau ketika melakukannya, engkau berharap. Ataupun ibumu dulu ketika melakukan yang menceboki engkau ke kamar mandi dan seterusnya, dia dengan senang hati kemudian mengharapkan engkau terus berumur panjang. Tetapi ketika engkau melakukannya, walaupun luar biasa yang engkau lakukan, tapi yang engkau harapkan enggak lama supaya ibu meninggal dunia. Ini khonafidun rahimani wa rahimakumullah. Al-muhim sangat besar jasanya kepada jasa orang tua kepada anak-anaknya. Tapi kalau kita lihat dari bentuk-bentuk yang disampaikan tadi, rata-rata jasa yang sifatnya apa? Duniawiyah, ya khonafidun rahimani wa rahimakumullah, besar. Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diniyah. Sementara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nikmat yang terbesar. Di antara bentuk besarnya anugerah pemberian Nabi kita Muhammad SAW jasa beliau kepada kita, lihat bagaimana tentang sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang Allah firmankan tentang beliau, wa ma li ahadin, ataupun tidak ada seorang pun di sisi dia dari kenikmatan yang dia merasa harus membalas orang tersebut. Maknanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu selalu kalau ada orang lain yang berjasa kepada beliau, beliau selalu membalasnya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kalau ada orang yang berbuat baik kepada beliau, selalu beliau membalasnya. Yakni perkara-perkara duniawi. Nah, ketika orang lain memberikan makanan, membantu beliau, maka beliau membalasnya. Man suni'a ilaihi ma'rufun fakafi'hu. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang diperbuat kebaikan kepada dia, maka balaslah kebaikan tersebut. Abu Bakar, beliau telah melakukannya. Tidak ada seorang pun yang merasa punya jasa kepada Abu Bakar. Kenapa? Setiap punya jasa dibalas sama Abu Bakar. Sehingga minimalnya impas. Maka kata Abu Bakar, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa aku membalas jasanya, tidak bisa aku membalas kebaikannya. Kenapa? Karena yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada Abu Bakar adalah ilmu, adalah bimbingan hidayah. Maka hidayah ilmu, nah hidayah membimbing, bimbingan, maka itu nikmat yang besar ya kalau hadirin rahimani wa rahimakumullah, tidak bisa dikalahkan dengan harta. Maka sering kita sampaikan ucapan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, afdalus shadaqah, shadaqah yang paling afdal adalah ta'limul jahil wa iqazu al-ghafil. Nah, sedekah yang paling afdal kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah adalah mengajari orang-orang yang bodoh, yang enggak tahu, wa iqazu al-ghafil, dan menyadarkan orang yang lalai. Ini menunjukkan apa? Besarnya keutamaan orang-orang yang mengajarkan ilmu, besarnya keutamaan orang-orang yang memberikan bimbingan kepada manusia, tidak bisa dibalas dengan harta. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Terlalu banyak dalilnya yang menyebutkan keutamaan mereka, keutamaan para dai. Ikhwanul fiddin wa akhawatu fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Sedikit kita mengulangi mungkin pelajaran yang sering disampaikan, makna la ilaha illallah. La ilaha illallah maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi secara benar kecuali Allah. itu makna la ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadahi dengan hak kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian wahdahu la syarika la, dari sisi makna dua kalimat ini, la ilaha illallah wahdahu la syarika la, itu tauhid. Itu tauhid. Kita tahu bahwasanya la ilaha illallah, kalimat tauhid itu memiliki dua rukun. Kalimat tauhid memiliki dua rukun, yaitu an-nafyu wal itsbat. An-nafyu wal itsbat, menafikan dan menetapkan. Maknanya la ilaha illallah, la ilaha itu namanya an-nafyu, meniadakan, menafikan nam seluruh ibadah secara benar. Illallah itu al-ibad, kecuali hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Menafikan seluruh ibadah kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala, nam, dan menetapkan ibadah itu hanya untuk Allah saja. Sehingga rukun la ilaha illallah yang sering disebutkan oleh para ulama yaitu ada dua, yaitu an-nafyu wal itsbat, menafikan seluruh sesembahan-sesembahan dari selain Allah tabaraka wa ta'ala, dan al-itsbat, menetapkan sesembahan itu hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, wahdahu la syarikalah itu tauhid. Tauhid. Nah, wahdahu itu taukid dari illallah. Wahdahu secara makna dia adalah taukidun lil isbat, penguat. Taukid maknanya penguat al isbat. Sementara la syarikala, tidak ada sekutu baginya, itu taukidun lil nafyi, menguatkan nafi, menguatkan la ilaha. Jadi paham ya? La ilaha illallah, la ilaha nafyun, illallah itsbat. Nah, wahdahu itu taukid lil itsbat, yakni kepada illallah. Sementara la syarikala itu taukid lil nafi, li an-nafi, yaitu la ilaha. Maknanya ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, secara ringkas, tidak boleh kita semuanya menyerahkan ibadah-ibadah kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Harus ketika seorang mempersaksikan la ilaha illallah, harus ketika seorang telah mempersaksikan bersyahadat la ilaha illallah, dia menyingkirkan jauh-jauh, nah, membuang jauh-jauh, menjauhkan diri dari peribadatan-peribadatan kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, tidak beribadah kepada malaikat, tidak beribadah kepada para nabi, tidak beribadah kepada orang-orang soleh, tidak beribadah kepada matahari dan bulan, tetapi hanya beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga khalafidin rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang yang telah bersyahadat la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kemudian ternyata dalam prakteknya dia beribadah kepada selain Allah, dia meyakini ada sesembahan-sesembahan selain Allah, atau dalam prakteknya dia beribadah kepada selain Allah, meminta kepada kuburan-kuburan orang-orang soleh, nah, kuburan-kuburan yang mungkin dianggapnya keramat, berarti dia belum merealisasikan syahadat la ilaha illallah. Saya ulangi, berarti dia belum merealisasikan syahadat la ilaha illallah, baru mengucapkan. Seharusnya kalau dia benar-benar memahami makna la ilaha illallah, dia tidak akan beribadahnya kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Ini khanahuddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga hendaknya masing-masing orang mengoreksi tentang syahadat la ilaha illallahnya, maksudnya adalah secara perbuatannya. Apakah ada dari perbuatan-perbuatannya yang menyelisih apa yang sudah dia ikrarkan, apa yang sudah dia syahadatkan. Kalau dia masih melakukan kesyirikan-kesyirikan, berarti ada yang kurang pada syahadatnya dia, ataupun kurang dia mewujudkan, memahami apa yang telah dia ucapkan. Seharusnya ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, tidak lagi dia meminta beribadah kepada kuburan-kuburan orang soleh, meminta kepada kuburan-kuburan yang dikeramatkan kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa? Orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, ketika diajak oleh Rasulullah SAW untuk mengucapkan la ilaha illallah, kulu la ilaha illallah tuflihu. Kata Rasulullah SAW, ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah, kalian pasti beruntung. Apa yang diucapkan oleh orang-orang kafir jahiliyah, di antaranya Abu Lahab ketika itu, ketika mereka keluarga beliau dikumpulkan, Rasul mendakwahi mereka, Abu Lahab mengatakan ali hadza jama'tana, apakah cuma untuk ini kamu kamu apa mengumpulkan kami? Artinya apa? Mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Jawabannya, kenapa mereka berat mengucapkan la ilaha illallah? Cuma ringan kan mengucapkan la ilaha illallah, ringan di lisan. Tapi kenapa orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir ketika itu tidak mengucapkan la ilaha illallah? Kenapa? Jawabannya, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, mereka paham konsekuensi la ilaha illallah. Nah, mereka mengerti ketika diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka paham konsekuensinya kita harus meninggalkan sembahan-sembahan kita. Paham mereka. Kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, berarti kita tidak boleh lagi beribadah kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Maka mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, karena mereka tidak mau meninggalkan sesembahan-sesembahan mereka dari selain Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, tetapi sangat disayangkan ya kana fi rahimani wa rahimakumullah, ada orang-orang di zaman sekarang yang mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia tidak paham konsekuensinya. Dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah, tetapi dia masih beribadah kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Dia masih meminta berdoa kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala dari kalangan orang-orang soleh yang telah meninggal dunia dalam keadaan ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dia meyakini orang yang telah meninggal dunia itu bisa mengabulkan permintaannya, bisa mengabulkan doanya. Yang tidak belum mendapatkan pasangan, dia meminta kepada orang soleh dalam keadaan datang ke kuburannya, nah meminta supaya dikasih jodoh. Yang tidak punya anak, datang kepadanya meminta jodohnya. Yang mau berlomba, nah musabaqah, mengadakan pertandingan, datang ke kuburan minta dimenangkan. Maka padahal orang-orang yang demikian mengucapkan la ilaha illallah, berarti khonafiddin wa akhawati billah rahimani wa rahimakumullah, mereka belum memahami konsekuensi dari la ilaha illallah, yang seharusnya ketika mereka mengucapkannya paham, mengerti itu semuanya tidak boleh dilakukan, tidak boleh dikerjakan, karena itu menafikan la ilaha illallah. Dikarenakan itu merusak syahadat la ilaha illallah yang ada pada dia. Maka menuntut kepada kita semuanya, berarti harus benar-benar kita itu banyak bertalabul ilmi, banyak menimba ilmu agama, supaya kita tidak terjatuh di dalam kesyirikan-kesyirikan dalam keadaan kita tidak menyadari kalau itu adalah kesyirikan. Perlu dipahami ya hadirin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang terjatuh dalam kesyirikan itu, apakah mereka sadar sedang berbuat kesyirikan? Orang-orang yang melakukan kesyirikan dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, kira-kira sadar enggak kalau dia sedang berbuat syirik? Jawabannya tidak. Nah, kalau dia sadar ya sudah enggak melakukannya. Jawabannya karena mereka tidak tahu dalam artian tidak paham, dijelaskan belum mengerti kalau yang dilakukan adalah kesyirikan. Rata-rata orang-orang yang melakukan kesyirikan, mereka menganggap itu perkara yang boleh-boleh saja. Nah, hatta yang didakwahi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertauhid, karena mereka menganggap yang mereka lakukan boleh-boleh saja. Benar, ada syubhat yang ada pada mereka. Nah, berarti sekali lagi fadhilin rahimani wa rahimakumullah menuntut bagi kita semuanya harus semangat di dalam bertholabul ilmi, menimba ilmu agamanya Allah tabaraka wa taala, supaya kita mendapatkan al-huda wal dinil haq, al-ilmu nafi wal amal saleh. Jangan sampai kita telah melakukan perkara-perkara yang kita anggap benar, kita anggap perkara-perkara tauhid, kita anggap perkara-perkara ibadah, ternyata kalau ditinjau secara ilmu syar'i, yang kita lakukan adalah kesyirikan, yang kita lakukan adalah kemaksiatan kepada Allah tabaraka wa taala. Sekali lagi menghatung kita semuanya untuk bersemangat menimba ilmu agama, thalabul ilmi syar'i, dikarenakan fadilah, keutamaan dan secara wakil yang kita rasakan nikmat yang sangat besar ketika kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertalabul ilmi seperti ini. Seorang rajin beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, tentunya setelah taufik dari Allah, seorang rajin beribadah kepada Allah tabaraka wa taala setelah taufik dari Allah, di antaranya adalah karena dia bertalabul ilmi syar'i. Seorang takut kepada Allah tabaraka wa taala dari perbuatan yang diharamkan, maka dikarenakan dia bertalabul ilmi syar'i. Seseorang akhlaknya yang jelek kemudian menjadi bagus, menjadi akhlak yang mulia, dikarenakan dia bertalabul ilmi asy-syar'i. Maka penting ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ilmu syar'i. Nah, yang memiliki perangai-perangai yang jelek bisa diubah menjadi baik dengan talabul ilmi syar'i. Ini sementara nampaknya ikhwan rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita sampaikan, baru sebatas asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan menjelaskan syahadat anna muhammadan abduhu wa rasuluhu dan yang seterusnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.